Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الله أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita mulai lagi pelajaran kita, dan sesuai dengan apa yang tertera di dalam jadwal kajian kitab pada malam hari ini adalah kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama dari kitab ini, kita telah menjelaskan pentingnya kita mempelajari al-aqidah as-sahihah, aqidah yang sahih, akidah yang benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan juga telah kita singgung secara ringkas, waalaikumsalam warahmatullah, tentang biografi singkat dari penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan para ikhwah sekalian sudah memegang minimalnya matan dari kitab ini, yaitu kitab Ushulus Sunnah, sehingga faidah yang disampaikan di dalam durus, dalam rangkaian kajian ini, insyaallah bisa dipahami dengan baik, sehingga nantinya bisa kita amalkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam inti, sebelum kita masuk ke dalam inti kitab, sebelum kita masuk ke dalam inti kitab, penting untuk kita mengetahui isnad atau sanad dari kitab ini. Bahwasanya kitab ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad dengan sanad atau isnad yang bersambung sampai kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau kita melihat pada matannya, coba dilihat di matannya, disebutkan di sebagian manuskrip tertulis qala al-imamul lalikai rahimahullah. Siapa yang di matannya atau di nuskhahnya tertulis demikian? Qala al-imam al-lalikai rahimahullah. Ada? tidak ada. Atau ya demikian, di sebagian nuskhah tertulis demikian. Qala al-Imam al-Lalika'i rahimahullah, qala akhbarana Ali ibn Muhammad bin Abdullah As-Sukkari, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita tahu bahasanya kitab ini atau risalah yang ringkas ini diriwayatkan oleh Al-Imam al-Lalika'i di dalam kitab beliau, yaitu Syarah Usulil I'tiqad Inda Ahli Sunnah. Jadi sekali lagi, risalah ini atau kitab ini disebutkan oleh Al-Imam al-Lalika'i di dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnah, sehingga disebutkan di dalam sanadnya perawinya salah satunya adalah Al-Imam al-Lalika'i rahimahullah. Dan di sana ada jalan periwayatan yang lain. Di sebagian nuskhah disebutkan dengan dimulai sanadnya dari Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna rahimahullah. Siapa di matannya atau di nuskhahnya tertulis demikian? Ada yang matannya diawali dari Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna. Ada? Nah, berarti nuskhah atau matan yang antum pegang isnadnya atau sanadnya diambil dari periwayatan Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna rahimahullahu taala. Tayyib. Kedua sanad ini bertemu di satu perawi yang bernama Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Banna. Yang meriwayatkan dari Abu Al-Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran Al-Mu'addil, qala akhbarana Uthman bin Ahmad bin As-Sammak. Ya, jadi kedua isnad ini, baik yang diriwayatkan oleh Al-Imam al-Lalika'i rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah, maupun isnad atau sanad yang dimulai dari Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna, keduanya bertemu pada perawi yang bernama Uthman bin Ahmad bin As-Sammak rahimahullah ta'ala. Sudah ketemu nama perawi itu, Uthman bin Ahmad bin As-Sammak rahimahullah ta'ala, dan seterusnya. Seterusnya, berikutnya sanadnya sama. Ya, yang berikutnya sanadnya sama sampai kepada murid dari Al-Imam Ahmad, tilmid Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar. Ya, jadi sanadnya bersambung sampai kepada murid atau tilmid Al-Imam Ahmad yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar, dan beliau rahimahullah meriwayatkan langsung dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu bagaimana ihtimamus salaf, perhatian yang besar dari kaum salaf di dalam meriwayatkan ilmu agama ini. meriwayatkan kitab atau risalah, ya, mereka sangat perhatian terhadap isnad atau sanad kitab tersebut. Tidak sembarangan mereka mengambil kitab, tidak sembarangan mereka mempelajari sebuah risalah, tetapi mereka sebelum mengambil ilmu tersebut, mengambil faedah ilmiah, ilmu yang terkandung di dalam kitab atau risalah tersebut, mereka menyelidiki dan meneliti sanad dari kitab atau risalah tersebut. Benarkah kitab atau risalah tersebut berasal dari penulisnya? Misalnya kitab ini, ya, Ushulus Sunnah, yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullah, mereka tidak serta-merta mengambil kitab atau risalah tersebut sampai mereka meneliti dan menyelidiki sanad dari kitab tersebut. Benarkah berasal dari Imam Ahmad rahimahullah? Nah, karena kaidah yang dipakai oleh kaum salaf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, sesungguhnya agama ini adalah din, sesungguhnya ilmu ini adalah din, agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Dan begitu pula yang diriwayatkan dari al-Imam Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah, beliau berkata, al-isnadu minad-din, sanad, silsilah perawi yang meriwayatkan ilmu, baik itu ilmu yang berupa hadis maupun kitab maupun risalah, al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama, kata beliau Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa, kalau bukan karena sanad, kalau bukan karena isnad, silsilah perawi yang meriwayatkan ilmu tersebut, seorang yang fiqah meriwayatkan dari yang fiqah, ya, seorang yang jujur meriwayatkan dari yang jujur, dan seterusnya. Selama perawinya, silsilah perawinya orang-orang yang jujur dan fiqat, orang-orang yang udul, diterima periwayatannya, maka kita tenang mengambil ilmu tersebut. Ya. Laulal isnad, kata Ibnu Mubarak rahimahullah, laqala man syaa ma syaa, kalau bukan karena isnad, silsilah perawi tersebut, maka siapapun akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Ya. Orang-orang akan berkata seenaknya kalau bukan karena isnad. Nah, sehingga dengan isnad, dengan sanad terjagalah dinul Islam. Dengan adanya isnad atau sanad, terjagalah agama Islam ini. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, di antara keistimewaan umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah mereka dikaruniai dengan adanya isnad di dalam agamanya. Ya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini keistimewaan dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, berbeda dengan agama-agama yang lain, semisal agama Nasara atau Yahudi. Contohnya saja agama Nasara, ya, agama Kristen, sanadnya terputus, ya. Kitab Injil yang mereka jadikan rujukan, sanadnya terputus, tidak bersambung sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. ya, sanadnya terputus. Nah, sehingga kemurniannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Adapun agama Islam, rujukannya baik Al-Quran maupun Sunnah, semuanya terjaga kemurniannya. Terjaga kemurniannya. Walhamdulillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan demikianlah pentingnya isnad di dalam agama ini. Dan isnad atau sanad ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukan hanya sekedar cerita masa lalu, ya. Dongeng masa lampau bukan. Tapi sanad, prinsip mengambil agama, mengambil ilmu agama ini dengan isnad, bisa kita terapkan pada kehidupan kita sekarang ini, ya, terkhusus di zaman-zaman fitnah. Di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, bertebarannya para kadzabun, para pendusta, ya, yang tidak segan-segan lagi, tidak takut-takut lagi berbicara, mengatasnamakan agama, namun ternyata dia dusta di dalam berita yang dia sampaikan. Maka kita hendaknya menggunakan prinsip isnad ini, ya. Al-isnadu minad-din. Ketika kita mendengar sebuah khabar, sebuah berita, ya, maka kita harus tahu, kita lihat siapa pembawa berita itu. Terutama jika berita itu, ya, memberikan konsekuensi, baik itu konsekuensi yang menjanjikan keamanan bagi umat maupun konsekuensi yang menjanjikan ya, ketakutan bagi umat. Maka kita lihat siapa pembawa beritanya. Siapa yang membawa khabar tersebut? Jika dia memang seorang yang thiqah, yang bisa dipercaya, seorang yang adil, ya, seorang yang jujur, shadiq di dalam ucapannya sehari-hari, maka bisa kita terima. Ya. Adapun jika sebaliknya, jika dia dalam perkara sehari-hari saja sering berdusta, ya, sering berbuat curang di dalam muamalahnya bersama manusia, ya, ucapannya tidak bisa dipercaya ketika bermuamalah dengan manusia, sering berbohong ketika berdagang dan semisalnya, terlebih lagi jika dia berbicara tentang urusan agama ini, maka sulit untuk kita bisa menerima beritanya. Ya, maka kita harus pilah-pilah. Ketika kita mendengar khabar atau berita terkhusus ketika berkait dengan agama kita, maka kita harus berhati-hati. Kita lihat siapa yang menyampaikan berita tersebut. Nah, sehingga agama kita terjaga. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam syarahnya, ya, ajwadun nusakh fima waqaftu alaihi hiyan nuskhah allati dabataha wa'uniya biha al-imam muhaddith hadhal asr al-Syekh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Terkait dengan kitab Ushulus Sunnah ini, ya, Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad ini, kata Syekh Ubaid rahimah habidhahullahu ta'ala, nuskhah atau manuskrip yang terbaik yang aku temui, maksudnya manuskrip dari kitab Ushulus Sunnah ini, adalah manuskrip yang ditahqiq, yang telah diteliti oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya. Fa usi tullab al-ilm wa talibatihi bi hadhihi an-nuskhah fa innaha afdal ma 'arafnahu min nusakhi hadhihi ar-risalah al-mutaaddidah. maka aku mewasiatkan, kata beliau Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah, maka aku mewasiatkan dan menasihatkan kepada para thullabul ilm, para pencari ilmu dan penuntut ilmu, untuk berpegang dan bersandar kepada nuskhah atau manuskrip ini, yaitu manuskrip yang telah diteliti dan ditahqiq oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Karena manuskrip atau nuskhah tersebut adalah afdalun nusakh, ya, manuskrip yang terbaik, ya, yang paling bisa dijadikan sandaran. Nah, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wasiat dari Syekh Ubaid untuk kita bersandar pada manuskrip atau nuskhah yang telah ditahqiq dan diteliti oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, dan walhamdulillah pada syarahnya, di dalam syarahnya Asy-Syaikh Ubaid menyebutkan manuskrip atau nuskhah tersebut, ya, yaitu sesuai dengan apa yang telah diteliti dan ditahqiq oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, demikian ya penjelasan ringkas dari sanad kitab ini. Dan perawi yang meriwayatkan kitab ini dari Al-Imam Ahmad sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Abdus bin Malik Al-Attar, muridnya Al-Imam Ahmad sendiri, ya, Abdus bin Malik Abu Muhammad kunyahnya. Abdus bin Malik Al-Attar, kunyah beliau adalah Abu Muhammad, dan beliau termasuk imam di dalam madhab Hanabilah, madhab Hambali, ya, termasuk imam di dalam madhab Hambali, dan beliau seorang ulama besar yang meriwayatkan dari banyak a'immah, di antaranya a'immah Al-Imam Ahmad sendiri, dan juga dari Yahya bin Ma'in yang merupakan teman sejawat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Waqad kanat lahu manzilatun 'inda al-Imam Ahmad. Abdus bin Malik Al-Attar, perawi yang meriwayatkan kitab ini dari Al-Imam Ahmad, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Imam Ahmad. Jadi termasuk murid seniornya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Akan tetapi walaupun demikian, walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Al-Imam Ahmad, namun tidak banyak atau sedikit dari para ulama yang menyebutkan biografi beliau. Kalau kita membuka kitab-kitab biografi para ulama, kita tidak menjumpai banyak tentang biografi beliau ini, ya, hanya sedikit. Itu pun disebutkan ketika beliau menukilkan risalah ini, ya, Usul Sunnah ini. Nah, dan disebutkan di dalam li'ajli ma naqalahu anil Imam Ahmad rahimahullah minal usul. Ya, disebutkan hanya sekedar ketika beliau menukilkan perkataan-perkataan atau madhabnya Al-Imam Ahmad di dalam perkara usul. Ya, di dalam perkara usul. Maka inilah sedikit terjemah singkat atau biografi singkat dari Abdus bin Malik Al-Attar, yang merupakan murid dari Al-Imam Ahmad yang meriwayatkan kitab ini dari beliau secara langsung. Ya, sehingga di dalam sanadnya beliau mengatakan, qala sami'tu Abu Abdillah. Aku mendengar Abu Abdillah, yaitu kunyahnya Al-Imam Ahmad. Sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqul. Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata. Ya, ini akhir dari sanad ini. Kemudian setelah itu kita akan menjumpai perkataan Al-Imam Ahmad, ya, yaqul. Nah, insyaallah kita akan masuk ke dalam inti dari risalah ini. Qala al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal iqtida'u bihim. Kita penggal sampai di situ ya, yaitu ucapan beliau at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal iqtida'u bihim. Berkata al-imam Ahmad rahimahullah di dalam risalah beliau Usulus Sunnah, Usulus Sunnati indana, Usulus Sunnah menurut kami adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka, mencontoh dan mengikuti mereka. Ini ya, usulus sunnah yang pertama. Usulus sunnah, lafaz usulus sunnah bisa kita penggal menjadi dua bagian. Kalimat atau lafaz usul dan lafaz as-sunnah. Adapun lafaz al-usul, lafaz usul adalah sighah jamak, bentuk jamak dari asl. Al-usul adalah bentuk jamak dari al-asl. Al-asl ya. Dan al-asl secara lughah, secara bahasa Arab, makna al-asl di dalam bahasa Arab adalah ma yambani alaihi ghairuhu. Ma yambani alaihi ghairuhu. Al-asl adalah segala sesuatu yang dibangun di atasnya ghairuhu ya, suatu perkara. Al-asl di dalam bahasa Arab maknanya adalah secara lughah ma yambani alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya suatu perkara di dalam bahasa Arab ya. Misalnya kalimat al-asas di dalam bahasa Arab maknanya adalah pondasi rumah. Al-asas maknanya adalah aslul jidar. Di dalam bahasa Arab al-asas maknanya adalah aslul jidar, pondasi dari tembok ya. Pondasi, bagian dasar dari suatu tembok, itu dinamakan asas. Maknanya adalah aslu al-jidar, yang dibangun di atasnya tembok, suatu tembok ya. Dan dasarnya asal, atau dasar yang dibangun di atasnya tembok, dinamakan apa? Al-asas. Begitu juga al-jadha'. Al-jadha' ya, sebuah istilah yang maknanya adalah aslu syajarah. Aslu asyajarah, bagian dasar dari batang pohon, itu dinamakan al-jadha'. Ya, al-jadha' maknanya adalah aslu asyajarah, bagian dasar dari batang pohon. Atau dalam permasalahan waris misalnya, al-abawan maknanya adalah aslu al-walad, kedua orang tua adalah asal ya, asal, asal dari walad, anak ya. Asal dari anak adalah al-abawan, kedua orang tua ya. Seorang anak tidak akan bisa lahir kecuali dengan adanya kedua orang tua ya. Demikianlah makna al-asal ya. Dengan beberapa contoh yang kita sebutkan tadi, tergambar bagi kita makna dari asal ya, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya suatu perkara, yang mana suatu perkara tersebut tidak akan bisa ada kecuali dengan adanya asal tersebut, dengan adanya pondasi tersebut. Ya, bisa dipahami sampai sini? Nah, barakallahu fikum. Kemudian lafaz as-sunnah adapun lafaz as-sunnah ya, di dalam nama kitab ini Usulus Sunnah, itu yang dimaukan adalah lebih umum, yang dimaukan maknanya adalah lebih umum daripada yang sering kita dengar dari mustalah ahlul hadis ya, mustalah ahlul hadis, para ulama ahlul hadis ketika menyebutkan lafaz as-sunnah, ini para ahlul hadis, muhaddithun, ketika menyebutkan lafaz as-sunnah, maka yang mereka maukan adalah ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Ini makna sunnah, as-sunnah menurut atau ketika disebutkan oleh para muhaddithun, ahlul hadith, yaitu ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yang thabit, yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa min qawlin, baik berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au taqrir atau persetujuan dari beliau. Ini makna as-sunnah, lafaz as-sunnah inda muhaddithin, menurut istilahnya para muhaddithin, ulama ahlul hadis. Akan tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaukan di sini ya, usulus sunnah ini adalah lebih umum daripada itu ya. Yang dimaukan di sini adalah lebih umum dari itu. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala di dalam syarahnya menyebutkan wal murad bis sunnah, yang dimaukan dengan lafaz as-sunnah di sini adalah al-aqidatu wal manhaj. Ya, yang dimaukan di sini adalah al-aqidah wal manhaj. Perkara akidah dan manhaj, ya, sehingga lebih umum daripada apa yang diistilahkan oleh para ulama ahlul hadis. Asy-Syaikh Ubaid hafizahullahu taala menyebutkan pula makna yang demikian ini ya. As-sunnah yang dimaksud adalah lebih umum dari itu ya. Sehingga ketika kalimat kedua kalimat itu digabung, usul dan as-sunnah, ketika dua lafaz atau dua kalimat itu digabung, maka maknanya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, wal muradu bi usulis sunnah hiya ma yajibul i'timadu 'alaihi minal qawaid fil ibadah wal aqidah wal muamalah. Dan sehingga yang dimaksud dengan lafaz usulus sunnah adalah ma yajibul i'timadu 'alaihi, yang kita wajib bersandar kepadanya, minal qawaid, dari qaidah, maksudnya adalah qaidah-qaidah yang wajib bagi kita untuk bersandar kepadanya, baik itu qaidah-qaidah yang berkaitan dengan perkara ibadah atau perkara akidah maupun perkara muamalah. Demikian makna usulus sunnah, yaitu qaidah-qaidah, landasan-landasan penting yang wajib bagi kita untuk bersandar kepadanya, baik yang berkaitan dengan perkara ibadah atau perkara akidah maupun perkara muamalah. Demikian, ini makna dari usulus sunnah. Jadi umum dia, mencakup umum, landasan-landasan penting dan prinsip-prinsip penting yang harus kita pegang, baik itu berkaitan dengan perkara ibadah atau perkara akidah maupun perkara muamalah. Jadi luas cakupannya, ya. Luas cakupannya. Dan hadhil usul, prinsip-prinsip penting ini, landasan-landasan penting ini yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab ini bersumber dari Al-Kitab was-Sunnah wa min sirati as-salafis salih. Jadi bukan dari ra'yunya Al-Imam Ahmad, bukan dari logikanya Al-Imam Ahmad, bukan dari pendapat Al-Imam Ahmad secara pribadi, bukan. Akan tetapi prinsip-prinsip penting yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab ini bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Quran, dan dari As-Sunnah, dari hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dipahami ala fahmi as-salafis salih, yang dipahami dengan baik oleh para salafus salih. Siapa itu para salafus salih? Wal murad bis salafus salih hum kullu man madha ba'da Rasulillah, yaitu seluruh yang hidup sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam wa a'immat tabi'in wa man ba'dahum. Jadi kalau kita menemui lafaz atau mendengar lafaz as-salafus salih, maka yang dimaksud dengan salafus salih adalah seluruh, semua orang yang hidup sepeninggal Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah dengan baik, yang mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan baik. Merekalah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan imam-imam setelah mereka. Baik itu al-a'immah al-arba'ah, ya, imam madhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, ya, dan al-imam Ahmad sendiri, dan juga imam-imam yang lainnya, seperti al-Auza'i, Walhammadain, Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid, As-Sufyanain, Sufyan al-Thawri dan Sufyan ibn Uyainah, Ar-Raziyain, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, nah, dan ulama-ulama setelah mereka, ya, ulama-ulama selain mereka rahimahumullah, yang mengikuti prinsip-prinsip Ahlu Sunnah di dalam mereka beragama. Dan penting untuk kita ketahui, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip-prinsip sunnah yang akan disebutkan di dalam kitab ini oleh Al-Imam Ahmad bukan berarti beliau akan menyebutkan seluruh prinsip dari sunnah. Beliau tidak akan menyebutkan seluruh prinsip-prinsip dari as-sunnah, akan tetapi beliau akan menyebutkan sebagiannya saja, ya. Beliau akan menyebutkan sebagiannya saja yang memang memiliki ahamiyah, ya, yang memiliki perhatian, yang memiliki ahamiyah, ya, yang memang lebih diprioritaskan untuk disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya ini. Wa aulaha bil inayah, yang perlu untuk diperhatikan dengan perhatian yang lebih. Nah, akan tetapi beliau tidak akan menyebutkan semuanya, tapi hanya sebagiannya saja yang beliau rasa sangat penting untuk disebutkan. Sehingga ketika Al-Imam Ahmad memulai risalah ini dengan perkataan beliau, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip dari as-sunnah menurut kami, ini bukan menyebutkan semuanya, ya. La ya'ni al-hasr, bukan, ya, bukan memaksudkan semuanya, semua prinsip-prinsip sunnah menurut kami, bukan. Tapi beliau akan menyebutkan sebagiannya saja yang menurut beliau penting untuk disebutkan. Mafhum insyaAllah? Nah. Kita lanjutkan ucapan beliau. Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usulus sunnah menurut kami, prinsip-prinsip dari as-sunnah menurut kami, yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini prinsip sunnah yang pertama. Yaitu berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Asy-Syaikh Ubaid hafizahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah beliau, wa qad dzakara al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa khassa ashaban nabi li umur. Beliau mengawali prinsip sunnah dengan prinsip yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan dengan prinsip para sahabat, dan beliau menyebutkan para sahabat. Kenapa beliau menyebutkan sahabat? Ya. Hal ini dikarenakan karena beberapa alasan. Ya. Yang mendasari beliau, kenapa beliau mengawali kitab ini dengan prinsip yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan tuntunan atau ajaran dan prinsipnya para sahabat. Beliau mengawalinya bukan tidak karena alasan, ya, tapi karena di sana ada alasan yang mendasari beliau melakukan hal ini. Alasan yang pertama, ya, adalah anna ashaban nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahdahum alladhina ikhtarahumullahu lihamli syara' ila al-ummah an nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para sahabat nabi, para sahabat rasul alaihi salatu wasallam, merekalah satu-satunya kaum yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa syariat ini, yang mana merekalah perantara yang membawa syariat ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umat. Merekalah perantara yang menghubungkan Nabi dengan umatnya. Tidaklah syariat Islam ini sampai kepada kita, sampai kepada umat, kecuali dengan perantaraan mereka, yaitu perantaraan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah keistimewaan dari sahabat. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengemban syariat ini dan menjadi perantara antara Nabi, menjadi perantara antara Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan umat. Fahumul ladzina syahadu at-tanzil. Mereka lah suatu kaum yang telah melihat langsung turunnya Al-Quran kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini keistimewaan berikutnya. Suatu keistimewaan yang tidak didapatkan kecuali oleh para sahabat Rasulullah. Ya. Yaitu mereka melihat langsung ketika Al-Quran turun kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam. Ya. Sebagian mereka menceritakan ketika suatu ayat turun kepada Rasulullah, dahi Rasulullah bercucuran keringat. Ya. Padahal ketika itu cuaca sangat dingin. Namun karena turunnya ayat kepada Rasulullah itu sangat berat, ya, sampai-sampai dahi beliau berkeringat. Dan ini diceritakan oleh para sahabat, karena mereka lah yang melihat langsung bagaimana ketika ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi mereka Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa talaqqau al-wahyain min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa secara langsung bertalaqqi, mengambil dua wahyu dari mulut Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. Apa yang dimaksud dengan al-wahyain? Apa yang dimaksud dengan dua wahyu itu? Yaitu Al-Quran was Sunnah. Langsung mereka ambil dari mulut Rasulullah, langsung mereka ambil dari lisan Rasulullah alaihi salatu wasalam, tanpa melalui perantara. Ini keistimewaan mereka ridwanullahi ta'ala alaihim majma'in, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Faman ba'dahum taba'un lahum sya'u an am abau. Adapun selain mereka, yaitu selain para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, hanya sekedar pengikut mereka. Baik mereka mau, suka atau tidak suka, ya. Mereka hanyalah mengikuti apa yang telah dibawa oleh para sahabat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, sehingga di dalam salah satu ayat di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an al-ayah. Dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu di dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka lah orang-orang yang diridhoi Allah dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun muhajirun sudah selesai generasinya. Ansar juga sudah selesai generasinya. Tidak ada kesempatan bagi orang-orang setelahnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia mau masuk ke golongan yang ketiga. Yaitu golongan apa? Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka, yaitu mau mengikuti para sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, dengan baik. Ya. Nah. Jadi adapun orang-orang yang setelah para sahabat, setelah generasinya para sahabat, mereka hanyalah pengikut bagi mereka. Kalau mau mengikuti mereka, maka mereka akan mendapatkan ridha Allah. Adapun jika sebaliknya, mereka enggan mengikuti para sahabat, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah alasan yang pertama kenapa Al-Imam Ahmad menyebutkan prinsip ini di awal kitab. Adapun kemudian alasan yang kedua, tsanian, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullahu taala, alasan yang kedua adalah lima taqarrara 'inda ahli sunnati anna jami'a ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thiqatun 'udul. Alasan yang kedua adalah karena telah menjadi prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, bahwasanya seluruh sahabat Rasul, seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, seluruhnya, tidak ada pengecualian, seluruh sahabat Nabi, mereka adalah thiqat, orang-orang yang thiqah, terpercaya, udul, orang-orang yang adil. Ya, ini keistimewaan mereka. Sehingga dalam periwayatan hadis, sampai-sampai ya, dalam periwayatan suatu hadis, kalau ada seorang perawi yang tidak diberi nama, misalnya an fulan, au sami'tu fulanan, aku mendengar fulan, kalau tidak disebutkan namanya, ini riwayatnya tidak bisa diterima, sanadnya lemah. Kenapa? Karena tidak disebutkan namanya, majhul, ya. Tidak siapa, tidak tahu siapa fulan ini, sehingga riwayatnya, sanadnya lemah, tidak bisa diterima. Adapun jika disebutkan dengan lafaz demikian, sami'tu sahabiyan au qala sahabiyun, berkata seorang sahabat atau perawi yang sebelumnya menyatakan aku mendengar seorang sahabat, tapi tidak disebutkan namanya, siapa sahabat itu, tidak disebutkan namanya, maka periwayatannya tetap, sanadnya ini tetap bisa diterima, tetap bisa diterima karena disebutkan dengan lafaz sahabat walaupun tidak disebutkan namanya, akan tetapi lafaznya, akan tetapi sanadnya tetap sahih dan hadisnya tetap bisa diterima. Karena apa? Prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah bahwasanya seluruh sahabat itu udul, thiqat, orang-orang yang terpercaya dan bisa diterima periwayatannya. Ya. Demikian. Ini keistimewaan para sahabat sampai dalam ilmu periwayatan. Mereka memiliki keistimewaan ini. Periwayatan yang diterima walaupun tidak disebutkan namanya siapa. Bisa dipahami? Nah, nah, mungkin kita lanjutkan sedikit, ya. Kita lanjutkan sedikit tentang ma'rifatu as-sahabah. Penting bagi kita untuk mengenal siapa para sahabat itu, ya. Mungkin kita sering mendengar lafaz sahabat. Apa manhaj antum? Manhaj ana adalah Al-Kitab was-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Namun ketika ditanya siapa sahabat, terdiam, tidak bisa menjawab, ya. Sehingga penting bagi kita untuk mengenal siapa sahabat itu, ya. Definisi dari sahabat, atau sebelumnya, asal kata dari sahabat, as-sahabah itu di dalam bahasa Arab sebenarnya adalah masdar. Masdar yang bermakna as-suhbah, pertemanan, ya. Yang mana teman dalam bahasa Arab itu disebut dengan sahabiyun atau sahib, itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Adapun bentuk jamaknya ashab atau sahab ya, as-sahab itu bentuk jamaknya. Adapun sahabah itu sebenarnya bukan bentuk jamak, ya. Itu sebenarnya adalah masdar. Namun kathura isti'malu hadzal lafaz, lafaz sahabah sering dipakai untuk makna al-ashab. Untuk makna al-ashab. Ini faedah, ya, sekedar faedah bagi yang bisa memahami walhamdulillah, yang belum bisa walhamdulillah juga. Ya. Jadi intinya sahabat itu sebenarnya adalah masdar, namun karena sering dipakai dan dimaknakan dengan al-ashab sehingga bisa diterima pemakaian itu, ya. Definisi dari sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam musliman wa mata ala al-islam walau takhallalat dhalika riddatun ala al-asah. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang sahabat. Siapa sih para sahabat? Mereka adalah man laqiyan nabi, mereka adalah siapapun yang pernah bertemu dengan Rasulullah, ya, pernah berjumpa dengan Rasulullah di masa hidupnya. Lafaz laqiya lebih umum, karena sebagian yang lain menyebutkan dengan lafaz man ro'a, barang siapa saja yang pernah melihat Rasul. Lafaz yang dengan lafaz ini, melihat ini, kurang umum, kurang mencakup, karena di sana ada sahabat yang buta, ada sahabat yang buta, tidak bisa melihat. Ya, sehingga lafaz man laqiya ini lebih umum, lebih mencakup siapa saja yang pernah berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam di masa hidupnya musliman, kemudian dia Islam, masuk Islam, beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, beriman dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa mata 'alal Islam, dan meninggalnya pun, wafatnya pun dia dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslim. Walau takhallalat dzalika riddatun, walaupun sempat dia mungkin, ya, sempat murtad, karena ada seorang sahabat, kasus seorang sahabat yang setelah meninggalnya, setelah wafatnya Rasul, dia murtad, tapi kemudian kembali lagi masuk Islam dan mati di atas Islam, meninggal di atas Islam. Maka kasus yang seperti ini dia tetap dikatakan seorang sahabat walaupun pernah murtad. Bisa dipahami? Ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, yang asoh, yang lebih kuat. Sehingga keluar dari definisi ini, orang-orang yang pernah berjumpa Rasul namun tidak beriman dengan Rasul, orang-orang musyrikun, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan semisal mereka, berjumpa dengan Rasul, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam namun tidak beriman dengan beliau. Sehingga dia bisa dikatakan sahabat? Bisa? Berjumpa Rasul? Abu Sa'id, tidak beriman. Walaupun berjumpa Rasul, namun tidak mau beriman kepada Rasul, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Atau mengaku beriman, namun ternyata dia menyimpan an-nifaq, menyimpan kemunafikan. Berjumpa dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, dan mengaku beriman kepada Rasul, namun dia menyimpan kemunafikan. Seperti misalnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin, ya. Berjumpa dengan Rasul, mengaku beriman kepada Rasul, namun ternyata dia seorang yang munafik. Bisa dikatakan seorang sahabat dia? Bisa kita sebut dia seorang sahabat, Abu Aslam? Bisa? Berjumpa Rasul, beriman, ikut berperang bersama Rasul, namun dia nifaq, menyimpan kemunafikan. Nah, sehingga tidak bisa kita katakan Abdullah bin Ubay bin Salul seorang sahabat, tidak boleh, ya. Nah, Ini definisi dari sahabat. Dan insya Allah akan kita lanjutkan fawaid lainnya, faidah-faidah yang terkait dengan ma'rifatus sahabah, agar kita bisa mengenal lebih jauh tentang siapa para sahabat itu. Ya. Mungkin sampai di sini ya, kajian kita kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal miqdar, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.